الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الدين أعزكم الله، الحمد لله pada malam ini kita kembali berkomunikasi, melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita sudah sampai pada hadis yang ke-42 di file PDF, antum bisa lihat halaman 254. Halaman 254, hadis yang ke-42, hadis dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Tafadhal. Dulu mungkin ada di antara antum yang ingin membaca hadis tersebut. Tafadhalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. آثر حابس الصن نعم وأعطى نعم نعم لا أخبر والله لا أخبرن لا أخبرن والله لا أخبرن لا لا أخبرن والله لا أخبر لا أخبرن رسول الله فأتيته فأخبرته بما قال. نعم كسر في Nah, متفقون عليه. نعم. جزاكم الله خيرا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه، dari sahabat ابن مسعود رضي الله عنه. ابن مسعود sahabat yang menyampaikan hadis yang kita kaji malam ini memiliki banyak keutamaan. Beliau termasuk sahabat yang pertama masuk Islam. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Nah, sebagian riwayat menyatakan beliau adalah orang yang ketujuh masuk Islam. Ada yang menyatakan orang yang keenam. Nah, wallahu a'lam, tapi yang jelas beliau adalah sahabat yang termasuk pertama masuk Islam di Mekkah. Nah, Abdullah bin Mas'ud saat masih kecil. Jadi peristiwa sebelum beliau masuk Islam, Ibnu Mas'ud menggembala kambing, menggembala domba milik seseorang. Kemudian datang Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq rencananya meminta susu kambing. Tapi Ibnu Mas'ud menyatakan bahwa saya hanyalah penjaga. Saya mendapat amanah. Saya tidak berhak memberikan air susu kepada Anda. Nah, kemudian Nabi meminta kepada Ibnu Mas'ud agar ditunjukkan mana kambing betina yang belum pernah berhubungan dengan kambing jantan. Mana kambing betina yang masih belum cukup usianya, yang belum pernah kawin, ya. Kemudian ditunjukkan oleh Ibnu Mas'ud. Nah, setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang puting susu kambing itu, kambing yang masih belum belum kawin, dan mendoakannya sehingga kemudian puting susunya membesar dan mengeluarkan susu. Dan Nabi kemudian mengambil wadah tempat untuk menampung air susu itu, beliau minum dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minum. Setelah itu Nabi berdoa lagi kepada Allah agar puting susu kambing tadi kembali mengecil seperti semula, seperti sedia kala. Nah, melihat hal itu Ibnu Mas'ud berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepadaku bagaimana doa seperti yang tadi engkau baca. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, innaka ghulaim mu'allam, sesungguhnya engkau adalah anak kecil yang terpelajar, yang cerdas. Nah, tidak berapa lama kemudian Ibnu Mas'ud bersyahadat masuk Islam. Jadi awal mula sebelum Ibnu Mas'ud masuk Islam, itu dia melihat mukjizat, melihat tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi meminta air susu dari awalnya meminta air susu dari kambing yang sudah bisa diperas susunya, tapi Ibnu Mas'ud tidak mau memberikan. Karena dia tidak berhak memberi, dia hanya penjaga. Nah, kemudian Nabi minta ditunjukkan kambing yang belum bisa mengeluarkan susu, yang belum pernah didatangi pejantan. Nah, belum pernah kawin. Nah, tentunya Nabi tidak mendzalimi, karena Nabi memanfaatkan susu dari kambing yang secara asal belum mengeluarkan susu, sehingga Nabi tidak mendzalimi pemiliknya. Nah, itu awal mula Ibnu Mas'ud takjub melihat tanda-tanda kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau masuk Islam. Dan Ibnu Mas'ud adalah termasuk sahabat yang berhijrah dua kali. Nah, sebagaimana disebutkan dalam Siyar A'lamin Nubala, Ibnu Mas'ud ikut dalam beberapa pertempuran, di antaranya Perang Badar dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud juga adalah sahabat yang menjadi rujukan di dalam bacaan Al-Quran. Nabi menyuruh para sahabat yang ingin membaca Al-Quran tepat seperti diturunkan agar mengikuti bacaan Ibnu Mas'ud. Nama lain dari Ibnu Mas'ud yang dikenal oleh orang-orang adalah Ibnu Ummi Abad. Ibnu Ummi Abad. Nabi pernah menyatakan, "Man arada an yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzil, falyaqra biqira'ati Ibnu Ummi Abad." Barang siapa yang ingin bisa membaca Al-Quran tepat seperti sebagaimana diturunkan, maka bacalah Al-Quran seperti bacaan Ibnu Ummi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud juga pernah naik ke atas pohon, kemudian para sahabat yang ada di bawah, sebagian mereka tertawa ketika melihat betis Ibnu Mas'ud yang kecil. Betis Ibnu Mas'ud yang kecil, ramping. Nah, kemudian di dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Nabi bersumpah, "Wallazi nafsi biyadih," demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Ya, Nabi menyatakan, sungguh kedua betis Ibnu Mas'ud itu lebih berat di timbangan amal dibandingkan Gunung Uhud. Betisnya Ibnu Mas'ud meski kecil, tapi karena dia adalah orang yang banyak beramal, nanti di dalam timbangan amal kebaikan di akhirat itu lebih berat dibandingkan Gunung Uhud. Nah, itu sedikit penjelasan tentang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis yang kita baca malam ini. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Lamma kana yawma Hunain, athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah." Pada waktu perang Hunain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan atau memberikan kelebihan kepada sekelompok orang. Ya, ada sebagian orang yang diberi banyak oleh Nabi, yaitu orang-orang yang mu'allaf, orang-orang yang baru masuk Islam, yang merupakan tokoh atau pembesar kaumnya, diberi bagian harta rampasan perang yang banyak agar mereka senang di dalam Islam. Itu kebijakan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ata al-Aqra ibn Habis 100 min al-ibil. Nabi memberikan 100 unta kepada Al-Aqra bin Habis. Masya Allah, 100 unta. Antum bisa lihat nanti, antum bisa cari harga camel, ya. Tentunya harganya lebih mahal daripada sapi, yang sapi juga mahal. Nah, berapa kalau seandainya 100 unta kalau dihargai di masa sekarang? Tentunya mahal sekali. Jadi Al-Aqra bin Habis diberi 100 unta. Wa'ata Uyainah bin Hisn misla dzalik. Juga Nabi memberikan 100 unta kepada Uyainah bin Hisn. Wa'ata nasan min asyrafil Arab. Nabi juga memberikan sejumlah 100 unta kepada para pembesar Arab. Wa atharahum yawma idzin fil qismah. Nabi memberikan banyak kelebihan dan mendahulukan mereka dalam pemberian harta rampasan perang. Faqala rajul, kemudian seorang laki-laki berkata, Wallahi, inna hadhihi qismatun ma udila fiha, wa ma urida fiha wajhullah. Ada seorang laki-laki yang berkata, Demi Allah, pembagian ini tidak adil. Dan pembagian ini tidak mengharapkan wajah Allah. Pembagian ini tidak ikhlas karena Allah. Nah, ada seorang laki-laki yang berkata demikian. Nah, dan ini adalah ucapan kekufuran sebenarnya. Ucapan kekufuran ketika seorang menganggap Nabi tidak adil. Atau Nabi dianggap tidak ikhlas karena Allah. Itu kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ucapan semacam ini adalah termasuk ucapan kekufuran. Walaupun ya perlu diingat, ucapan kekufuran tidak selalu berarti pengucapnya jatuh ke dalam kekufuran. Tidak setiap orang yang mengucapkan ucapan kekufuran langsung divonis kafir, tidak selalu. Tidak selalu orang yang melakukan perbuatan kekafiran langsung divonis dia kafir, tidak mesti. Mungkin saja dia orang yang tidak tahu, mungkin saja dia orang yang terpaksa, mungkin saja dia orang yang lupa, mungkin saja dia orang yang tidak sengaja, dan berbagai uzur yang lain. Nah, tidak selalu perbuatan dan ucapan kekufuran membuat seseorang langsung divonis sebagai orang kafir. Nah, tetapi ucapan ini adalah ucapan kekufuran, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kemudian mendengar hal itu, Abdullah bin Mas'ud berkata, Wallahi la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibn Mas'ud, demi Allah, sungguh aku akan menghabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataituhu, kemudian aku mendatangi Nabi. Fa'akhbartuhu, kemudian aku menghabarkan hal itu kepada Nabi. Bima qala, sesuai dengan apa yang diucapkan orang tadi. Fataghayyara wajhuhu hatta kana kassirfi, berubahlah wajah beliau hingga seakan-akan kassirfi. Kassirfi, as-sirf itu kata Al-Imam An-Nawawi adalah bagaikan sesuatu yang dicelup dengan warna merah, sehingga wajah beliau itu seakan-akan memerah, marah, berubah wajahnya. Thumma qala, kemudian Nabi bersabda, Faman ya'dilu idza lam ya'dilillahu wa rasuluh. Siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Benar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau sudah dianggap Allah tidak adil, Rasulullah tidak adil, siapa lagi yang bisa adil? Allah adalah yang adil, tidak pernah menzalimi siapapun. Demikian juga utusan Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menzalimi siapapun. Nah, thumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthara min hadha fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa. Sungguh Musa telah disakiti lebih banyak dari ini. Musa sering mendengar ucapan-ucapan yang menyakitkan dari Bani Israel. Fasabar, tapi Musa sabar. Nah, kata Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, ini menunjukkan bahwa Musa alaihi salam memiliki kesabaran. Ya. tidak seperti sebagian orang yang berpemikiran menyimpang, yang menganggap Musa itu orang yang mudah emosi, tidak sabar. Nah, salah. Batil ucapan itu. Musa alaihi salam disebut oleh Nabi, Musa telah disakiti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan lebih banyak dari ini. Tapi Musa bisa bersabar. Nah, Musa sering disakiti oleh Bani Israel. Kadang Bani Israel menyatakan arinallaha jahratan. Ya, ada suatu ketika Bani Israel menyatakan arinallaha jahratan. Tunjukkan kepada kami Allah secara terang-terangan. Nah, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Sudah didakwahi, diajak kepada al-haq, ditunjukkan mana yang benar, malah mengatakan tunjukkan kepada kami Allah. Ucapan yang menyakitkan. Ketika sebagian Bani Israel disuruh untuk masuk ke dalam sebuah kota untuk berperang di sana, mereka ada yang menyatakan, kami akan duduk di sini. Silakan engkau dan Tuhanmu berperang di dalamnya. Nah, ucapan-ucapan yang menyakitkan. Ketika disuruh berdasarkan wahyu dari Allah agar mereka menyembelih sapi betina, mereka masih mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakitkan. Seperti apa sapinya, warnanya seperti apa. Nah, Musa telah disakiti lebih banyak dari ini, tapi dia bersabar. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga, di dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil teladan, ya, dari para rasul sebelumnya, mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh para rasul. Karena itu Nabi menyatakan, sungguh Musa telah disakiti lebih banyak dari ini, tapi dia bersabar. Di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ibrah dari kisah-kisah para nabi sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 111, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran berharga bagi orang-orang yang berakal. Ya, dalam kisah-kisah nabi terdapat ibrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengambil ibrah, mengambil faidah dari kisah-kisah yang terjadi pada nabi-nabi sebelumnya. Nah, demikianlah juga kita sebagai umat Nabi Muhammad seharusnya, kata Syekh, hendaknya mencontoh para nabi. Nah, mencontoh para nabi fi sabri 'ala al-adha, di dalam sabar ketika mendapatkan gangguan, wa an nahtasibal ajra 'ala Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa an na'lama an hadza ziyada fi darajatina ma'al ihtisab wa takfiru sayyi'atina, dan mengetahui bahwasanya ini akan menambah derajat kita, ya, ketika kita mengharapkan pahala di sisi Allah dan juga menghapus dosa-dosa kita. Nah, kemudian kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah juga, fa fi hadzal hadits dalilun ala anna al imam an yu'tiya man yara fi 'atiyatihi al maslahah. Dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwasanya pemimpin, waliul amr, ya, berhak untuk memberikan pemberian kepada pihak-pihak tertentu, ya, yang dipandang akan memberikan maslahat bagi Islam. Meski pemberian itu lebih banyak dibandingkan yang lain, jika itu maslahatnya untuk maslahat Islam. Laisat maslahatan syakhsiyah, bukan maslahat untuk pribadi. Bukan. Nah. Jadi kalau waliul amr memberikan ke waliul amr muslim punya kebijakan untuk memberikan pemberian kepada sebagian pihak untuk kemaslahatan Islam, maka itu boleh. Dan rakyat harusnya husnudzan. Nah, kepada pemimpinnya berbaik sangka. Nah, tidak memprotesnya, tidak mencelanya. Nah, kemudian ketika mendengar, melihat Nabi marah, ya, dan mengatakan yarhamullahu Musa qad udhiya bi akthar min hadza fa sabar. Semoga Allah merahmati Musa, dia telah disakiti lebih banyak dari ini tapi dia sabar. Ibnu Mas'ud berkata, la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha haditsan. Aku tidak akan pernah menyampaikan sesuatu pengaduan apapun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lagi. Nah, kalau sekiranya hal itu akan membuat beliau murka, membuat beliau marah. Nah, hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, tayyib, mungkin ada di antara antum yang mau menyampaikan faidah terkait dengan hadis kita tadi. Nah, atau saya tanya dulu, Abdul Hakim Yaakob dari Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah antum bisa menyampaikan beberapa hal yang antum ketahui tentang sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Insyaallah. Abdullah ibn Mas'ud di dalam beberapa riwayat diriwayatkan adalah sahabat yang pertama masuk Islam. Dalam riwayat lain pula ada yang mengatakan beliau adalah yang ketujuh, dan ada juga yang meriwayatkan beliau adalah yang keenam masuk Islam. Beliau juga masuk Islam di Mekah. Pada waktu itu Abdullah ibn Mas'ud dalam umur yang usia muda sedang mengembala kambing, lalu datang Rasulullah alaihi wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Ibn Mas'ud susu dari kambing, lalu Ibn Mas'ud memberitahu Rasulullah alaihi wasallam bahwa beliau tidak dapat memberi susu kerana bukan kerana kambing yang digembala bukan kepunyaannya. Nah, barakallah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta Ibn Mas'ud untuk menunjukkan kambing betina yang belum kahwin. Lalu Rasulullah alaihi wasallam memegang puting susu kambing betina dan lalu mendoakan. Lalu kambing itu mengeluarkan susu. setelah susunya keluar, Rasulullah SAW menyambut Berdoa. berdoa. Setelah keluar, Rasulullah SAW berdoa agar puting susu itu kembali kepada asalnya. Nah, barakallahu fiikum. Ahsantum. Nah, kemudian mungkin bisa dilanjutkan Muhammad Umar di Malaysia. Faedah lain yang antum ketahui tentang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang berhijrah dua kali. Nah. Beliau menyertai perang Badar dan beberapa perang lain. Nah. Beliau juga menjadi rujukan dalam bacaan Al-Quran, sehingga kan Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran seperti mana yang diturunkan, maka bacalah seperti bacanya Ibnu Ummi Abd. Nah, barakallahu fikum. Salah satu nama Ibnu Mas'ud. Dan beliau pernah menaik sepohon pokok dan orang lain tertawakan setelah melihat peristiwa yang kecil. Nah. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, demi Allah yang jiwaku berada dengannya, petis. Nah. Nah, jazakumullah khairan. Nah, kemudian mungkin dari ikhwah Singapura, siapa di antara antum yang bisa menyampaikan makna hadis secara umum? Hadis yang kita baca malam ini tentang apa? Antum bisa jelaskan secara umum. Nah, mungkin ana sebut nama atau salah satu dari antum, silakan. Baik, Akh Abdul Razak. Akh Abdul Razak. Naam, tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Nah. Nah. Itu setelah perang apa itu? Pertempuran apa? Hunain. Nah, jazakumullah khairan. Baik. Apa faedah yang jadi faedah yang bisa antum dapatkan terkait dengan hadis tadi, nah, Abu Nabil Fuad, nah. Nah. Nah. Nah. Ada lagi? Baik. Nah. Hadis ini secara umum menjelaskan kepada kita bahwa ketika baru pulang dari perang Hunain dan kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, ghanimah yang banyak, ada unta, ada kambing, ada emas, ada perak yang banyak. Kemudian Nabi memberikan pembagian kepada sebagian orang dengan pembagian yang banyak. Al-Aqra bin Habis mendapatkan 100 unta. Nah, demikian juga Uyainah bin Hisn dapat 100 unta, dan tokoh-tokoh orang-orang Arab yang baru masuk Islam diberi pemberian yang banyak oleh Nabi agar mereka kokoh di dalam Islam. Nah, ada seorang laki-laki yang berkata, demi Allah, ini bukanlah pembagian yang adil. Ini adalah pembagian yang tidak mengharapkan wajah Allah. Nah, ucapan orang ini didengar oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan Ibnu Mas'ud menyatakan, demi Allah, sungguh aku akan mengkhabarkan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Mas'ud mendatangi Nabi dan menceritakan apa yang dia dengar. Mendengar itu, wajah Nabi memerah. Beliau marah dan berkata, siapa yang bisa adil jika Allah dan Rasulnya tidak adil? Kemudian Nabi menyatakan, semoga Allah merahmati Musa, sungguh dia telah disakiti lebih banyak dari ini. Kemudian dia bersabar. Mengetahui Nabi marah setelah diberi kabar itu, Ibnu Mas'ud mengatakan, la jarama la arfa'u ilaihim ba'daha hadithan. Setelah ini aku tidak akan menyampaikan sesuatu apapun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khawatir beliau marah, murka. Nah, itu secara garis besar, dan faedah-faedahnya adalah seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita. Syekh Rabi menjelaskan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Musa alaihissalam adalah termasuk Nabi yang memiliki kesabaran. Bukan seperti anggapan sebagian orang yang menganggap Musa itu mudah terpancing marahnya. Ya. Kalau marah karena Allah itu terpuji. Nah, justru Musa banyak bersabar ketika dia disakiti dengan ucapan-ucapan yang menyakitkan dari Bani Israel. Nah, dan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan beberapa faedah tentang hadis itu. Di antaranya adalah seorang pemimpin berhak untuk memberikan kebijakan, memberi pemberian kepada sebagian orang dalam jumlah yang besar jika itu dilihat ada kemaslahatan bagi Islam, bagi kaum muslimin. Bukan kemaslahatan pribadi, tapi kemaslahatan kaum muslimin. Kemaslahatan untuk Islam. Nah, demikian juga, di dalam hadis ini juga kita mestinya mengambil teladan, contoh dari kisah-kisah para Nabi terdahulu. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil ibrah dari kisah peristiwa yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Nah, enam, ya. Anda belum membaca secara detail syarah yang lain. Apakah itu di dalam Fathul Bari mungkin, atau di dalam syarah Ibnu Battal atau yang lainnya? Siapakah laki-laki ini? Nah, karena di dalam riwayat Muslim ada sebagian ucapan yang itu sebenarnya ucapan dari sebagian sahabat Ansor. Ada sebagian ucapan dari sebagian sahabat Ansor yang muda-muda, yang baru masuk Islam juga, yang muda masih. Nah, ada juga ucapan yang semakna dengan itu, ucapan dari tokoh yang akan menjadi cikal bakal Khawarij, Dzul Khuwaisirah. Ya Muhammad, i'dil. Nah, wahai Muhammad, bersikap adillah. Nah, itu ucapan dari Dzul Khuwaisirah. Kemudian Umar menyatakan, izinkan aku untuk memenggal lehernya, menggal leher orang munafik ini ya Rasulullah. Nabi menyatakan, jangan. Jangan sampai ada orang berkata bahwasanya Muhammad membunuh sahabatnya. Kemudian setelah orang itu pergi, Nabi menjelaskan, sesungguhnya nanti dari keturunan orang ini, ada suatu kaum yang membaca Al-Quran tidak melampaui kerongkongannya. Mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya anak panah dari sasarannya. Nah, sebagian riwayat menunjukkan ini adalah Dzul Khuwaisirah, tokoh Khawarij. Nah, wallahu alam, ana belum membaca Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari dari Al-Hafidz Ibnu Hajar, mungkin ada penjelasan di sana atau dari syarah yang lain. Siapakah laki-laki ini? Apakah dia seorang Ansor atau Dzul Khuwaisirah? Nah, wallahu a'lam. Nah. Nah, secara asal kita perlu untuk menunaikan amanah tepat sesuai dengan yang diminta. Kalau kita diberi amanah, ada orang yang menyatakan berikan ini kepada orang miskin, misalkan. Nah, kemudian kita tidak memberikan, tapi memberikannya kepada orang yang punya hutang, tapi dia tidak miskin. Nah, khawatir jika orang yang punya uang itu memang benar-benar mengharapkan untuk diberikan kepada orang miskin. Mungkin saja karena dia adalah pernah bernazar, misalkan, saya akan memberikan uang kepada orang miskin. Nah, atau kemungkinan-kemungkinan yang lain, sehingga tidak bisa tidak harus diberikan kepada orang yang miskin. Maka sehingga kalau kita akan memberikan kepada yang lain, karena ini adalah amanah, maka kita mohon pertimbangan atau meminta saran dari pemilik uang tadi. Bagaimana kalau saya berikan kepada Fulan yang dia kondisinya begini dan begini, kita sampaikan kepada dia. Karena dia adalah pemilik hartanya. Sedangkan harta seorang Muslim itu secara asal adalah haram bagi kita. Kita tidak berhak untuk melakukan apapun, ya, kecuali sesuai dengan yang diamanahkan. Nah, wallahu a'lam. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik. Kalau misalkan masih di luar, di lingkup areal masjid, maka tidak boleh ada jual beli di sana. Misalkan ya, misalkan misalkan di masjid itu ada pagar dan sekolahnya itu berada di dalam pagar pagar masjid. Nah, maka dikhawatirkan itu masih di dalam lingkup masjid. Kecuali jika sekolah itu memiliki tempat yang berbeda. Misalkan ada pagar tersendiri. Atau masjid itu tidak punya pagar, sekolah tidak punya pagar. Maka di luar masjid itu sudah bukan hukum masjid. Kalau sama-sama tidak punya pagar, bangunan masjid berbeda dengan bangunan sekolah, maka apa yang dilakukan di sekolah itu tidak terkait dengan hukum masjid. Nah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim Yakub, تفضل. Ana ini ingin sampaikan soalan dari ikhwan dari Malaysia. Nah. Soalannya, ana seorang peniaga dan semasa azan Isya berkumandang, ana masih lagi teruskan perniagaan ana, yakni tidak berhenti melakukan aktiviti perniagaan sewaktu azan. Kerana ana tahu masjid sedang mengadakan kuliah yang terdiri daripada ahlul bid'ah. Ana akan tutup sebentar perniagaan selepas 15 minit azan telah berlalu, di mana pada waktu itu imam sudah mulai hendak solat berjemaah. Bolehkah ana untuk teruskan aktiviti perniagaan ana sewaktu azan berkumandang, dan adakah duduk bersama awam yang mendengar kuliah dari ahlul bid'ah menyebabkan ana tergolong orang yang duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah? Nah, barakallahu fikum. Secara asal, ketika sudah terdengar azan, sebagaimana penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kalau sudah terdengar azan, maka jangan ada lagi perniagaan, berhenti perniagaan gitu. Nah, kecuali mungkin perniagaan untuk satu orang yang sebelumnya memang sudah, sebelum adzan memang sudah berlangsung dengan dia, kita tinggal meneruskan sebentar. Terutama jika orang itu memang termasuk orang yang ada uzur untuk tidak sholat berjamaah, misalkan. Nah, itu sekedar meneruskan saja sesuatu yang terjadi sebelum sholat, sebelum adzan. Nah, kalau sudah adzan, ya sebaiknya tidak ada perniagaan, karena walaupun mungkin kita menunggu datangnya sholat, dikhawatirkan perniagaan itu menyebabkan muslim lain tidak menghadiri sholat. Kita memang akan menghadiri sholatnya, tapi orang yang berniaga dengan kita takutnya dia bermudah-mudahan sehingga tidak menghadiri sholat berjamaah. Nah, kemudian tentang duduk bersama orang awam yang di situ menghadiri majelis ahlul bid'ah. Nah, maka sebagai orang yang sudah mengetahui ilmunya, maka jangan kita duduk ketika di situ ada dars atau ceramah dari orang-orang yang menyimpang. Nah, hanya keringanan, sesuatu hal yang tidak bisa dihindari mungkin kalau kita mendengarkan khutbah Jumat, ya, karena kita berusaha menjalankan kewajiban sholat Jumat, tapi kebetulan khotibnya adalah orang yang berpemikiran menyimpang, kita terikat dengan kondisi sholat berjumat tadi. Tapi kalau bukan sholat Jumat, hanya sekedar majelis dars umum dan sebagainya, maka jangan duduk di majelis tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum. Fala taq'udu ma'ahum hatta يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. سورة النساء ayat 140. Dan sungguh telah diturunkan dalam Alkitab bahwa jika kalian mendengar ayat-ayat Allah dikufuri, dijadikan bahan senda gurau, jangan duduk bersama mereka sampai mereka memperbincangkan hal yang lain. Karena kalau tidak, sesungguhnya kalian seperti mereka. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di jahannam seluruhnya. Ayat ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama. Kalau saya tidak salah, Al-Imam Al-Qurtubi atau Al-Imam Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir tentang larangan duduk bersama Ahlul Bid'ah. Karena Ahlul Bid'ah itu tidak jarang dari mereka yang menjadikan ayat-ayat Allah itu jadi bahan ejekan, bahan senda gurau. Nah, atau mereka merendahkan dalil dan mendahulukan ra'yu pemikiran orang-orang di atas dalil. Maka itu termasuk bentuk istihza, memperolok-olok ayat-ayat Allah. Dan dalam surat An-Nisa ayat 140 itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama larangan duduk bersama ahlul bid'ah. Nah, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam. Mungkin bisa kita akhiri, Abu Umar. Naam. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.